sang dewata. Balada kisah dulu tentang dirimu dan senandung merdu keindahanmu. Oh, masihkah lagi belantara melakukan lagumu, nyanyi damai cendrawasihku? Kemanakah cendrawasih sakaku bermuram duja? Adakah kau dengar ceritaku memanggilmu? Rimba aruh kini sepi, hutan irian pun sedih, tanah pertiwi jadi berat sebab kau semakin senandung merdu keindahanmu. Masihkah lagi belantara melagukan lagumu, nyanyi damai cendrawasihku? Kemanakah cendrawasih saat aku bermuram duka?